Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني وأخواتي في الله kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, baik yang kita sadari ataupun yang kita tidak menyadarinya. Kenikmatan-kenikmatan berupa kenikmatan harta, makanan, kesehatan, tenaga, atau kenikmatan-kenikmatan yang ada pada diri-diri kita, ada di dalam hati-hati kita. Dan ini merupakan kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan iman, kenikmatan taqwa, kenikmatan istiqamah, kenikmatan Islam. Jadi ini merupakan kenikmatan yang sangat besar adalah dimudahkannya kita untuk kontinu terus berkesinambungan menuntut ilmu agama, mengkaji ilmu agama kita, agama Islam. Masih kita di dalam pembahasan tentang sirah, yaitu sejarah atau kisah riwayat ulama ahli sunnah wal jamaah, para ulama ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya ulama ahli sunnah wal jamaah itu telah muncul dari sejak zamannya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in, berganti generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'un tabi'in, sampai kepada generasi kita sekarang ini. Tetap ada para ulama yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah ahlu sunnah wal jamaah. Pada kesempatan yang telah lalu, di bulan lalu, kita telah membaca secara ringkas sirah putra dan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadinya ana berpikiran mungkin lebih bagus kita membahas mereka para ulama, dari mulai generasi para sahabat, dari mulai keluarga Rasulullah sampai kepada sahabat yang lainnya, turun ke generasi tabi'in, turun ke generasi tabi'ut tabi'in sampai kepada ulama di hadal asr di zaman sekarang ini. Tetapi mungkin ada perubahan cara kita membahas. Insyaallah kita selesai untuk kesempatan hari ini membahas sirahnya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan memilih beberapa ulama yang mungkin telah masyhur di tengah muslimin. Mudah-mudahan semua para ulama yang ada, yang tertulis kisah-kisah mereka, kisah hidup mereka di dalam kitab-kitab yang sangat banyak, bisa Allah mudahkan untuk kita membacanya. Setelah kita sebutkan bahasanya Rasulullah SAW pertama kali menikah dengan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah ketika itu berstatus sebagai janda, kurang lebih umurnya 40 tahun. Dari istri pertamanya ini Rasulullah dikaruniai anak yang pertama ini perempuan, kemudian Ruqayyah perempuan, kemudian Ummu Kulthum perempuan juga, kemudian Fatimah, kemudian Abdullah dan Ibrahim. Adapun yang paling pertama itu laki-laki, Al-Qasim, akhirnya Zainab. Jadi Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Abdullah dan Ibrahim. Ada 7 anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Fatim sampai kepada Abdullah itu dilahirkan oleh Khadijah bintu Khuwailid. Adapun Ibrahim adalah anak dari budaknya Rasulullah yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Kita masih tersisa satu pembahasan, yaitu tentang Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bacakan secara ringkas makna yang terkandung dalam kitab Sirah Sahabiyah yang ditulis Mahmud Al-Misri dan juga yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita mendengar nama Fatimah Az-Zahra. Ya, Fatimah Az-Zahra. Zahra maknanya kembang atau bunga. Fatimah adalah seorang pemimpin wanita di zamannya. Beliau adalah anak yang keempat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menyebutkan keempat, ya, yani dari kalangan perempuannya. Kalau secara keseluruhan, maka anak kelima dari Rasulullah SAW. Putri keempat Rasulullah SAW. Lahir seorang wanita mulia, seorang ummul mukminin, ibunya kaum mukminin yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dan Fatimah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terlahir di dunia ini kurang lebih 5 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi atau menjadi rasul. Dan 5 tahun sebelum Rasulullah menjadi rasul ini bertepatan dengan peristiwa perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum Quraisy. Ketika itu sedang ada perbaikan Ka'bah, bangunan Ka'bah sedang diperbaiki. Kemudian orang-orang Quraisy mereka berselisih pendapat tentang siapakah orang yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. maka dengan kecerdasan yang ada pada diri Rasulullah SAW, karena ketika itu Nabi Muhammad SAW juga diakui oleh orang-orang Quraisy, oleh tokoh-tokoh orang Quraisy sebagai yang amin, orang yang amanah, terpercaya, orang yang shadiq, masduq, jujur dan bisa dipercaya, sehingga orang Quraisy lebih memilih Muhammad SAW untuk memecahkan problema atau perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Yang dengan itu, alhamdulillah, terselesaikan masalahnya sehingga tidak ada naam perselisihan yang mengarah kepada peperangan di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Kelahiran Fatimah, Fatimah pakai po ya, bukan tak. Kelahiran Fatimah disambut oleh Rasulullah dan juga oleh Khadijah, kemudian diberi nama Fatimah. Secara bahasa Fatim itu adalah anak yang sapi, berhenti dari susuan Fatim. Kemudian diberikan laqab Az-Zahra, bunga, kembang, bunga mawar atau yang sejenisnya. Laqabnya Az-Zahra. Adapun kunyahnya disebut Ummu Abiha. Kalau Aisyah kunyahnya Ummu Abdillah. Kalau Fatimah kunyahnya Ummu Abiha, ibu bapaknya. Kenapa kunyahnya Ummu Abiha, yang maknanya ibu dari bapaknya? Seakan-akan Fatimah ini adalah ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan kemiripan yang ada pada diri Fatimah. Sifat-sifat ada pada diri Fatimah radhiyallahu anha betul-betul mirip dengan sifat yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diberi kunyah Ummu Abiha. Fatimah sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi fisik ataupun dari karakter-karakter. Ia tumbuh dewasa dan ketika menginjak umur kurang lebih 5 tahun, terjadi peristiwa besar yang menimpa atau yang dialami oleh ayahnya Muhammad SAW. Ini turunnya wahyu, diutusnya Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Jadi ketika berumur 5 tahun lah, atau ketika berumur 5 tahun Fatimah, maka turunlah wahyu kepada Rasulullah, diangkat Rasulullah menjadi Rasul dan Nabi. Sampai juga Fatimah menyaksikan gangguan-gangguan, celaan-celaan yang dilancarkan oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy, musyrik Quraisy kepada ayahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah Rasulullah sedang diganggu, ditentang dakwahnya oleh orang-orang musyrik Quraisy, Rasulullah mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu wafatnya istri tercinta beliau, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Tidak lama kemudian disusul dengan kematian paman Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib seorang kafir, tetapi banyak pembelaan dari Abu Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Abu Thalib menerima dakwah Rasulullah, menerima Islam, dakwah tauhid, tetapi karena sifat gengsinya yang besar kepada tokoh-tokoh musyrik Quraisy, malu Allah meninggalkan sesembahannya kepada berhala-berhala nenek moyang mereka, sehingga rasa gengsi yang besarnya ini mengalahkan dakwah atau untuk menerima dakwah Islam, dakwah tauhid. Jadi di tahun yang sama istrinya meninggal, wafat Khadijah, disusul dengan Abu Thalib. Para tayyar atau para ahli sirah menyebut tahun ini adalah tahun hazan, dalam kesedihan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah atau kaum muslimin hijrah ke Madinah, yang hijrah yang pertama, Fatimah beserta kakaknya yang bernama Ummu Kulsum tidak ikut, tetap tinggal di Makkah. Tertinggal di Makkah sampai Muhammad atau Nabi Muhammad SAW mengutus orang untuk menjemputnya, untuk menjemput mereka. Setelah Rasulullah menikah dengan Aisyah, Aisyah anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana nah, ketika setelah menikah Rasulullah dengan Aisyah, para sahabat berusaha berlomba-lomba untuk meminang Fatimah. Mereka para sahabat ingin untuk menikah dengan putri terkecil yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Abu pernah maju untuk menikahi Fatimah. Begitu juga Umar pernah maju untuk menikahi Fatimah. Tetapi lamaran-lamaran itu semuanya ditolak dengan lemah lembut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib anaknya Abu Thalib. Berarti Ali ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kakek, yaitu Abdul Muttalib. Kemudian datang Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melamar Fatimah. Kemudian Nabi bertanya kepada Ali, apa yang kau punya atau apakah engkau mempunyai sesuatu? Ali menjawab, aku tidak mempunyai apa-apa, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, di mana pakaian perangmu yang hitam? Di mana jubah perangmu yang pernah aku berikan kepada? Kata Ali, jubah perang itu ada pada wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, berikanlah jubah perang tersebut kepada Fatimah sebagai mahar untuk engkau menikahinya. Ali pun radhiyallahu anha bergegas pulang ke rumahnya demi untuk membawa baju perang, baju besi yang pernah diberikan oleh Rasulullah kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Ali untuk menjual baju perang tersebut yang kemudian dibeli oleh sahabat Utsman bin Affan, kurang lebih disebutkan di sini harganya sebanyak 470 dirham. Dirham adalah mata uang perak, ya. Kalau dinar mata uang emas. Dibeli oleh Utsman bin Affan sebanyak dengan harga 470 dirham. Kemudian diberikan kepada Rasulullah hasil penjualannya dan diserahkan oleh Rasulullah kepada Bilal untuk membeli perlengkapan pernikahan, ya, antara Ali dengan Fatimah. Kaum muslimin ketika itu merasa gembira dengan adanya pernikahan yang terjadi antara Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Dan setelah kurang lebih satu tahun mereka menikah, mengarungi naam rumah tangga, selama di satu tahun setelah itu lahirlah anak yang bernama Al-Hasan. Jadi anak pertama dari Fatimah dan Ali adalah Al-Hasan. Dan ketika Hasan kurang lebih umurnya satu tahun, maka lahirlah anak yang kedua, yaitu Al-Husain. Jadi Hasan dan Husain ini tidak kembar, ya, tetapi adik kakak. Hasan kakaknya dan Husain adiknya, selisihnya satu tahun. Husain lahir disebutkan pada bulan Syaban tahun keempat Hijriah. Kalau Hasan pada tahun ketiga Hijriah. Pada tahun kelima Hijriah lahirlah anak perempuan yang bernama Zainab, yang kemudian lahir juga anak yang keempat masih perempuan yang diberi nama Ummu Kulsum. Jadi di sini hanya disebutkan empat anak yang dimiliki oleh Fatimah dari Ali bin Abi Thalib. Al-Hasan disusul oleh Al-Husain, kemudian Zainab, kemudian Ummu Kulsum. ada satu riwayat yang menyebutkan bahwasanya anak Fatimah dan Ali ini ada lima. Ya. Setelah Al Husain ada yang bernama Muhsin. Hasan Husain, Muhsin, Zainab, Ummu Kulsum. Wallahu a'lam. Rasulullah SAW sangat menyayangi anaknya atau putri terkecilnya itu Fatimah. Bahkan kebiasaan Rasulullah SAW apabila Rasulullah melakukan safar, perjalanan, bepergian, terlebih dahulu beliau menemui Fatimah sebelum menemui istri-istrinya. Sampai-sampai Aisyah berkata, "Ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat seseorang yang ucapannya dan cara bicaranya yang lebih mirip, lebih serupa dengan Rasulullah dari selain Fatimah." Apabila Fatimah datang mengunjungi bapaknya, yaitu Rasulullah, Rasulullah berdiri, kemudian menciumnya dan menyambut dengan hangatnya. Begitu juga sebaliknya yang diperbuat oleh Fatimah. Apabila didatangi oleh Rasulullah, Fatimah mencium Rasulullah dan menyambutnya dengan sangat hangatnya, dengan penuh penghormatan, dengan penuh naam kemuliaan. Rasulullah SAW mengungkapkan rasa cintanya kepada putri terakhirnya ini sampai-sampai pernah beliau berkata di atas mimbar, "Inna Fatimah, watanya Fatimah, bid'atun atau bid'atun minni. Fatimah itu adalah bagian dariku. Bagian dariku. Siapa yang membuatnya marah, maka dia telah membuat aku marah." Disebutkan dalam riwayat yang lain, bahwasanya Fatimah adalah syajnatun minni. Fatimah adalah bagian dariku. Siapa yang yu'zi atau yu'zini, ma'adahu. Siapa yang mengganggunya, maka dia telah menggangguku. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW di atas mimbar. Ini menunjukkan betapa besarnya rasa cinta, kesayangan, kasih sayang, kecintaan Rasulullah SAW kepada putri terkenya Fatimah radhiyallahu anha. Sampai-sampai mengatakan, "Fatimah itu bagian dariku. Siapa yang membuatnya marah, berarti dia telah membuat aku marah. Siapa yang mengganggunya, siapa yang menyakitinya, berarti dia telah menggangguku atau menyakitiku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari menjalankan haji wada, haji yang paling terakhir dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika itu Rasulullah melihat Fatimah, Rasulullah SAW pun menemuinya. Rasulullah menghampiri Fatimah, kemudian mengajaknya bicara dengan penuh keramahan, kelembutan, sampai mengatakan, "Marhaban, ya bunayya, selamat datang, wahai putriku, wahai anakku." Rasulullah menyuruh Fatimah duduk di samping kanannya, kemudian Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Setelah dibisikkan oleh Rasulullah sesuatu kepadanya, Fatimah menangis. Fatimah menangis dengan tangisan yang menjadi-jadi, sangat keras, terlihat sangat sedih. Kemudian Rasulullah membisikkan kepada Fatimah untuk yang kedua kalinya. Dan setelah bisikan yang kedua kali ini, Fatimah berubah menjadi tersenyum, tersenyum gembira, wajahnya berseri-seri. Hal ini diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kejadian ini diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pernah Aisyah bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anhum tentang apa yang dibisikkannya kepada Fatimah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah terheran-heran. Apa yang dibisikkan oleh Rasulullah kepada Fatimah, kepada putri kecilnya, sampai bisa membuat Fatimah menangis, kemudian membuat Fatimah tersenyum. Kata Fatimah menjawab kepada Aisyah yang meminta untuk diberikan atau diberitahu tentang apa isi bidikan yang disampaikan oleh Rasulullah. Kata Fatimah, aku tidak akan membuka rahasia ini. Yani Aisyah bertanya kepada Fatimah ketika Rasulullah SAW masih hidup. Dan setelah Rasulullah SAW wafat, Allah ambil ruhnya, Aisyah bertanya lagi kepada Fatimah tentang apa yang dibisikkan oleh Rasulullah kepadanya, sehingga membuat Fatimah menangis dan tersenyum. Jadi setelah wafat Rasulullah, ditanyakan lagi oleh Aisyah kepada Fatimah apa isi dari bisikan Rasulullah kepadanya. Sampai pertanyaan ini membuat Fatimah menangis dan tersenyum sebagaimana Rasulullah membisikkan tersebut kepada Fatimah dulu. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha menjawab, amma adapun yang beliau sampaikan atau bisikkan kepadaku yang pertama kali, bahwasanya beliau memberitahu sesungguhnya Jibril, malaikat Jibril telah membacakan Al-Quran, yakni menyetorkan hafalan Al-Quran kepada setiap tahunnya satu kali. Ini rutinitas Jibril yang membacakan Al-Quran, menyetorkan hafalan Al-Quran sebanyak satu kali dalam satu tahun. Tetapi pada tahun ini Jibril membacakan Al-Quran kepada Rasulullah sebanyak dua kali. Kata Rasulullah SAW, sungguh ini pada ra'aitu, aku telah melihat bahwasanya ajari ajalku, kematianku telah dekat, akan tiba. Fattaqillah wasbiri. Maka pesan Rasulullah kepada Fatimah, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Nikmat salat ana laki. Sebaik-baik salat, sebaik-baik pendahulu, kata Rasulullah kepada Fatimah, ana laki, aku untukmu. Ini kalimat salat sudah digunakan oleh Rasulullah SAW. Jadi keliru kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya istilah-istilah salaf atau salafi atau dakwah salafiyah ini adalah istilah bid'ah di dalam Islam. Lah, ini khotok, keliru. Karena kalimat-kalimat atau istilah-istilah salaf oleh Rasulullah sendiri pun itu telah disampaikan, telah diucap, dan juga oleh para sahabat yang lainnya telah digunakan istilah-istilah salaf, salafi, dakwah salafiyah. Naam. Kata Rasulullah SAW, bertakwalah engkau kepada Allah, bersabarlah, ni'mat salaf ana laki, dan sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu adalah aku untukmu. Naam, Rasulullah merupakan nikmat salaf lana, sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu untuk kita semua, tidak hanya untuk Fatimah, untuk umatnya seluruhnya. Sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu adalah Rasulullah SAW. Naam, ini yang membuat Fatimah menangis. Ini yang membuat Fatimah berseri, dikarenakan ada kabar bahwasanya Rasulullah ajalnya telah dekat. Rasulullah akan meninggalkan keluarga dan para sahabatnya. Sehingga Fatimah berseri dan menangis dengan kerasnya. Kemudian bisikan yang kedua berisikan bahwasanya Rasulullah berkata, ya Fatimah, wahai Fatimah, apakah engkau tidak suka menjadi sayyidah nisa'i ahli jannah, yakni pemimpin wanita-wanita penghuni surga? Dan engkau adalah orang pertama dari keluargaku yang akan menyusulku. Yakni pengkabaran dari Rasulullah SAW kepada Fatimah bahwasanya Fatimah adalah wanita yang akan menjadi pemimpin wanita-wanita penghuni surga, dan juga Fatimah lah orang pertama yang akan wafat menyusul kepergian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari keluarganya. Sehingga hal ini membuatnya tersenyum gembira, ya, membuat tersenyum gembira. Dan tatkala telah berlalu kurang lebih 6 bulan dari wafatnya Rasulullah SAW, Fatimah pun jatuh sakit. Tapi ketika Fatimah merasakan sakit tertimpa penyakit, dia tidak bersedih, bahkan bergembira. Fatimah bergembira dengan sakit yang dideritanya, karena Fatimah menyangka atau mengira atau menganggap bahwasanya sakit yang dideritanya ini adalah tanda-tanda, alamat bahwasanya benar apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah, bahwa dirinya lah keluarga atau orang pertama dari keluarga Rasulullah yang akan menyusul kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamat itu, maka wafatlah Fatimah radhiyallahu anha. Disebutkan di sini Fatimah wafat tanggal 13 bulan Ramadhan pada tahun 11 Hijriah dalam usianya yang ke-27 tahun. Ini secara ringkas kisah tentang Fatimah bintu Rasulullah SAW yang ana bacakan dari sirah sahabiyah yang dikumpulkan oleh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli dan juga oleh Mustafa Al-Shalabi. Ada beberapa faedah yang disampaikan di dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala tentang Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala ini lebih banyak lagi, ya, lebih banyak bahkan perselisihan tentang Fatimah juga disebutkan. Yani terjadi perselisihan tentang berapa umur Fatimah, ya. Kemudian siapa saja anak Fatimah. Di sini disebutkan. Sehingga mungkin lebih baik untuk kita baca. Ikhwani wa fati fillah wa tabarakum kaum muslimin yang saya hormati. Setelah kita mendengar bahwasanya Fatimah adalah sayyidah nisa'il alamin, tidak hanya sayyidah atau pemimpin wanita-wanita surga, tetapi juga beliau adalah pemimpin kaum wanita seluruhnya di muka bumi. Disebut ummu abi, kunyahnya ummu abiha, dikarenakan sangat miripnya Fatimah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik fisiknya ataupun karakter-karakternya, akhlak-akhlaknya, sifat-sifatnya. Dan juga Fatimah disebut atau dengan kunyah Ummu Husain. Bisa disebut Ummu Hasan atau Ummu Husain. Dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah terjadi di bulan Dzulqa'dah. Terjadi di bulan Dzulqa'dah. 2 tahun setelah terjadinya perang Badar. Dan disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar bahwasanya Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah 2 tahun setelah perang Badar, tetapi baru menemuinya setelah terjadinya perang Uhud. Dan dari Fatimah ini Ali ibn Abi Thalib mendapatkan anak yang pertama Al-Hasan, kemudian Al-Hin, kemudian Muhsin, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Zainab. 2 putri Fatimah diberikan nama seperti nama kakak-kakaknya, Zainab, Ummu Kulthum. Zainab adalah kakak tertuanya, adapun Ummu Kulthum kakak yang paling dekat dengan Fatimah. Nah, Di sini disebutkan bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha adalah seorang yang sabirah, wanita yang sangat penyabar, wanita yang luas ilmu agamanya, yang baik perangainya, mulia luhur budi pekertinya, mulia akhlaknya, dan juga orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang atau wanita yang paling banyak beribadah kepada Allah, paling banyak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sifat-sifat yang ada pada diri Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW pernah marah kepada Fatimah karena ketika itu suaminya Ali bin Abi Thalib atau Abu Hasan, Ali bin Abi Thalib kuliahnya dan menyebutkan Abu Hasan, Abu Husain, dan juga Abu Turab yang memiliki beberapa kunyah, Abu Turab, Abu Husain, Abu Hasan, ini Ali bin Abi Thalib. Adapun kunyah Abu Hasan dan Abu Husain itu diambil dari nama anaknya. Anak yang pertama bernama Hasan, anak yang kedua bernama Husain. Adapun kuliah Ali yang berkuliahkan Abu Turab, Turab artinya tanah, debu. Ini diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pernah suatu ketika Ali dan Fatimah di dalam rumah tangganya terjadi permasalahan. Dan problema di dalam rumah tangga itu suatu kepastian nanti akan terjadi. Tidak ada satu rumah tangga pun, tidak ada satu pasangan hidup pun, sepasang suami istri terlepas dari problematika rumah tangga. Tidak ada. Sampai Rasulullah sekalipun, sampai anak-anak Rasulullah sekalipun. Dan ini dialami oleh Ali dan juga Fatimah radhiyallahu anhu. Ketika terjadi problem perselisihan antara Ali dan Fatimah, Ali mengasingkan dirinya masjid. Ini yang harus kita tiru. Ketika kita mendapatkan satu masalah, ada masalah di tengah-tengah keluarga kita, kita lari kepada atau ke tempat-tempat yang bermanfaat, ke majlis ta'lim, mendekati ikhwah, meminta nasihat kepada mereka, ke masjid, mendekatkan diri kepada Allah, bukan lari ke tempat-tempat yang justru lebih menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'iyadzubillah. Ali pergi ke masjid, sampai-sampai tertidur di dalam masjid. Dan kondisinya ketika itu masjid tidak seperti sekarang, ada karpet, ada permadaninya, nyaman pokoknya. Tidak, masjid ketika itu berlantaikan atau beralaskan tanah, sehingga Ali tertidur dan tidak sadar tertutup dengan debu, ya, debu yang tertiup angin. Sampai dipanggil Rasulullah SAW, ya Abu Turab, wahai Abu Turab. Karena ketika Ali terselimut di tanah di dalam masjid. Itu kisah pemberian kunyah Abu Turab kepada Ali bin Abi Thalib oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah marah kepada Fatimah radhiyallahu anha. Kenakan Fatimah. Naam, bermuamalah atau berkawan dengan anaknya Abu Jahal. Bahkan akan memberikan atau mendukung suaminya Ali bin Abi Thalib untuk menikahi anaknya Abu Jahal. Ya. Tetapi hal ini tidak disetujui oleh Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah marah kepada Fatimah. Rasulullah mengatakan, "Wallahi la tajtami'u bintu Nabiyillah wa bintu Aduwillah." Demi Allah, tidak akan pernah bersatu anak perempuan Nabi Allah dengan anak perempuan musuh Allah. Yani Fatimah dengan anaknya Abu Jahal, tidak mungkin bersatu. Wa inna Fatimah bid'atun minni. Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku. Siapa saja yang membuatnya marah, maka dia telah membuatku marah. Siapa saja yang mengganggunya, maka dia telah menggangguku. maka Ali ibn Abi Thalib pun tidak jadi meninggalkan niatnya, mengurungkan niatnya untuk melamar anak Abu Jahal yang bernama disebutkan di sini Khitlah, ya. Khitbah atau Khitbah. Jadi tidak jadi, karena jelas ada ucapan dari Rasulullah SAW pelarangan, tidak akan selama-lamanya orang atau anak Nabi Allah bersatu dengan anaknya musuh Allah. Karena jelas kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwan aw 'ashiratahum. Engkau tidak akan mendapati, engkau tidak akan menemukan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang-orang yang mempunyai keimanan di dalam hatinya, mereka memberikan kecintaan, memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Walaupun orang yang harus diberikan kecintaan atau kasih sayang mereka itu adalah bapak-bapak mereka sendiri, atau anak-anak mereka sendiri, atau saudara-saudara mereka sendiri, atau kerabat-kerabat mereka sendiri. Tidak mungkin. Kalau sudah jelas, siapapun dia dari keluarganya ataupun tidak, telah memilih Allah dan Rasulnya, seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan memberikan kecintaan, tidak akan memberikan kasih sayang kepada orang tersebut. Ini menak, ya. Ini yang dinamakan dengan al-wala wal-bara, wala dan bara, loyalitas dan Tuhan. Rekannya adalah Allah dan Rasulnya. Kita berwala, kita memberikan kecintaan, kasih sayang, memberikan hubungan yang sangat kuat kepada orang lain dikarenakan mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Begitu juga keluarga kita. Maka kalau ada seseorang yang seringnya dekat dengan kita, baik kepada kita, mungkin dia keluarga kita atau sahabat-sahabat kita, terjadi di sana ring kasih sayang karena Allah, dan di suatu ketika orang tersebut terjatuh ke dalam maksiatan, terjatuh ke dalam satu dosa, penyimpangan, kebatilan, dan setelah dinasehati tidak mau kembali kepada al-haq, kembali kepada kebenaran, rujuk kepada al-haq, maka kita ucapkan ma'assalamah, selamat tinggal. Karena patokan kita memberi cinta dan sayang kepada orang lain, patokannya adalah Allah dan Rasul. Haram hukumnya seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, memberikan kecintaan dan kasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya banyak macamnya. Ada orang-orang kufar, Nasrani, atau Yahudi, orang-orang non-muslim. Mereka termasuk kepada golongan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Atau mereka-mereka yang musyrik, melakukan kesyirikan-kesyirikan, mendatangi dukun, percaya kepada benda mati, bisa memberikan manfaat atau mudarat, atau melakukan kebidahan-kebidahan. Itu semua tergolong kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka hati-hati, ya. Hati-hati kita memberikan kecintaan kita, kasih sayang kita kepada siapa? Harus kita waspada. Jangan sampai kita memberikan kecintaan, kasih sayang kepada orang-orang yang jelas-jelas dia memusuhi Allah, atau jelas-jelas dia memusuhi Rasulullah, memusuhi sunnah Rasulullah. Karena ini merupakan dosa, ya. Merupakan dosa. Dan kaum muslimin di zaman sekarang ini, mereka tidak tersadarkan diri, mereka lupa dengan perkara yang sangat besar ini. Pemuda-pemuda Islam, pemudi-pemudi Islam, remaja-remaja Islam, anak kaum muslimin, mereka tidak sadar mereka telah memberikan kecintaan dan kasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Karena jauhnya mereka dari ilmu agama, jauhnya mereka dari bimbingan Allah dan Rasulnya yang sebenarnya. Ada dari remaja muslim mencintai, suka kepada orang-orang kafir, dikarenakan orang kafir itu adalah artis terkenal misalnya, artis terkenal, penyanyi terkenal, aktor terkenal. Nah, ini merupakan dosa. Maka harus kita menjauhkan atau mengingatkan kaum muslimin dari perbuatan seperti ini. Mereka lebih tahu dengan artis-artis atau bintang-bintang film yang terkenal zaman sekarang ini daripada nama-nama putra-putri Rasulullah SAW. Coba kalian tanya kepada mungkin saudara-saudara kita yang mereka terlarut ya, dengan tipuan dunia, jauh dari ilmu agama. Coba tanyakan siapa nama putra-putri Rasulullah. Anda yakin tidak akan bisa menjawab dengan benar. Mereka tidak kenal siapa itu Al-Qasim. Mereka tidak tahu siapa itu Abdullah. Mereka tidak tahu siapa Ibrahim. Yang mereka tahu mungkin Justin Bieber ya. Atau misalkan nam artis-artis penyanyi Charlie FC12 atau Ariel Peter Pan. Paling penyanyi seperti itu. Wah ya betul. Ini musibah. Ketika ditanyakan siapa nama istri-istri Rasulullah, mereka tidak tahu. Tetapi kalau ditanya siapa tokoh ilmuwan dari Eropa yang terkenal yang menemukan listrik atau menemukan ilmu itu, ilmu ini, mereka bisa menjawab. Ini semua kesalahan orang-orang tua mereka. Salah pendidikan, salah tarbiyah. Mereka lebih mementingkan atau lebih mempercayakan anak-anaknya terbimbing oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ketimbang dibimbing oleh syariat Allah dan Rasul yang telah jelas-jelas akan membawa kepada keselamatan. Wa'iyadzubillah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri-diri kita, keluarga-keluarga kita, kerabat-kerabat kita dan kaum muslimin seluruhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Fatimah radhiyallahu anha. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib mengurungkan niatnya untuk menikahi anak Abu Jahal, dikarenakan jelas larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan bahwasanya Fatimah wafat meninggal kurang lebih setelah 15 bulan setelah Rasulullah wafat. Tadi di surah Sahabiyah disebutkan 5 bulan, 5 atau 6 bulan. Di sini disebutkan kurang lebih 15 bulan setelah Rasulullah wafat. Juga di sini disebutkan bahwasanya umur Fatimah itu 24 atau 25. Ya, 24 atau 25. Tadi disebutkan 27. Wa aktsar maqila, adapun yang paling banyak disebutkan oleh para ulama bahwasanya umur Fatimah radhiyallahu anha adalah 29 tahun. Ini yang paling banyak disebutkan oleh para ulama, 29 tahun. Tetapi al-awwal sah, kata Imam Az-Zahabi. Tetapi umur pendapat bahwasanya umur Fatimah adalah 24 atau 25, ini lebih benar. Fatimah lebih kecil dari Zainab. Zainab anak atau putri terbesar Rasulullah yang nikah dengan Abu'l-As ibn Rabi'. Abu'l-As ibn Rabi'. Dan juga Fatimah lebih kecil dari Ruqayyah. Ruqayyah putri kedua Rasulullah yang menikah dengan Utsman ibn Affan. Nah, sebelumnya adalah istri dari anaknya Abu Lahab, ya, anaknya Abu Lahab. Kemudian Ruqayyah cerai dari anaknya Abu Lahab dan dinikah oleh Utsman ibn Affan. Nah, dan dari Fatimah inilah terlahir keturunan Rasulullah SAW. Karena dari Zainab, dari Ruqayyah, dari Ummu Kultum, ataupun anak-anak Rasulullah yang lainnya, tidak ada keturunan, ya, tidak ada keturunan yang langgeng yang bisa menghasilkan atau menghasilkan keturunan setelahnya, kecuali dari Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah mempunyai anak Hasan, Husain, kemudian Muhsin, Zainab dan Ummu Kultum. Dari anak-anak ini, anak-anak inilah lahir keturunan Rasulullah SAW, dan mereka semua dinisbahkan kepada Rasulullah sebagai ahlul bait, ya, sebagai ahlul bait atau ahlul bait, keturunan Rasulullah SAW. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Fatimah radhiyallahu anha pernah didoakan oleh Allah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih doanya, Allahumma haulai ahli baiti, Allahumma haulai ahli baiti. Ya Allah, sesungguhnya mereka, yakni Fatimah dan juga Ali bin Abi Thalib dan kedua anaknya Hasan Husain, mereka itu adalah ahlu baiti, keluarga rumahku, turunanku. Allahumma fa'adhib 'anhum ar-rijsa wa tahhirhum tathira. Ya Allah, maka hilangkanlah rijs, kotoran-kotoran dari mereka, dan sucikanlah mereka dengan benar-benar pensucian. Ini doa Rasulullah SAW, doa khusus kepada Fatimah dan Ali dan juga Hasan Husain. Dan anak-anak atau keturunan yang lahir dari Hasan Husain ini, mereka masuk kepada kategori ahlul bait rohnya. Dimanapun mereka. Dan ahlul bait mempunyai keutamaan-keutamaan, ya, yang harus ditunaikan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Mempunyai keutamaan-keutamaan. Tetapi perlu dipahami bahwasanya atau titel bahwasanya seseorang itu adalah keturunan Rasulullah, keturunan Fatimah, keturunan Ali dari Fatimah, keturunan Hasan Husain, tidak bisa menjamin seseorang. Jadi tetap ahlul bait yang mereka mendapatkan keutamaan-keutamaan adalah mereka-mereka yang benar-benar mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Tidak hanya mengaku-ngaku atau tidak hanya bangga diri dengan nasab yang dia dapat, keturunan Rasulullah, keturunan Ali, keturunan Fatimah, keturunan Hasan, tidak. Kalau ada seorang ahlul bait tetapi dia menyelisihi Rasulullah dan para sahabatnya, menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah, maka percuma nasabnya, percuma keturunan yang ada pada dirinya. Nah, orang yang ahlul bait yang kita muliakan adalah mereka-mereka yang mengikuti tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya, yang betul-betul mereka memegang syariat Allah dan Rasulnya. Adapun orang-orang yang memang ahlul bait tetapi mereka jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya, akan mereka meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah, akan mereka mencerca, menghina sunnah-sunnah Rasulullah, maka ahlul bait yang seperti ini kita tidak memberikan kemuliaan kepada mereka. Nah, Ahmad bin Hanbal pernah menceritakan dari Salih bin Sulaiman, dari Abu Jahhar, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Abu Hurairah pernah melihat Nabi SAW. Ketika itu Nabi melihat Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, satu keluarga. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ana harabun liman harabakum." Bahwasanya aku akan memerangi siapa saja yang memerangi mereka. "Wa ana salimun liman salamakum." Dan aku akan menyelamatkan siapa saja yang menyelamatkan mereka. Ini tazkiyah, rekomendasi dari Rasulullah SAW khusus kepada keluarga Fatimah, kepada Ali, kepada Hasan dan Husain. Dari sini menjadi dalil bahwasanya Ahlul Bait ada hak yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin, ya. Harus dimuliakan, dihormati, tidak boleh diperangi. Kata Rasulullah, aku memerangi siapa saja yang memerangi mereka, dan aku menyelamatkan siapa saja yang menyelamatkan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Kemudian datang sebuah hadis dari Jalur Aban ibn Taghlib, dari Abu Bishr, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata, la yubghiduna ahlal bid' ahad illa adkhalahu Allah an-nar. Tidak ada seseorang pun yang membenci Ahlul Bait kami, yani Fatimah, Hasan, Husain dan keturunannya, illa adkhalahu Allah an-nar, kecuali Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka, ke dalam neraka. Jadi kecintaan yang diberikan kaum muslimin kepada Ahlul Bait itu hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Dari Israel, dari Naisarah bin Harith bin Amr, dari Zur, dari Hudzaifah, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah berkata, نزل ملك فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. Malaikat telah turun kepadaku dan memberikan kabar gembira kepadaku, satu berita, anna Fatimah sayyidatun atau sayyidatun nisa'i ahli jannah, bahwasanya Fatimah putri terkecil beliau merupakan sayyidah, bukan nyonya atau pemimpin wanita-wanita ahli jannah, penghuni surga. Ini Fatimah, ya. Berarti sudah ada keinginan dari Allah dan Rasulnya bahwasanya Fatimah akan masuk ke dalam jannah, mubasyaratan bil jannah, diberikan kabar gembira dengan masuknya ke dalam jannah, ke dalam surga. Dan kalau kita mau lebih dalam mengkaji tentang kriteria-kriteria, sifat-sifat yang ada pada Fatimah itu sangat banyak. Di antaranya Fatimah adalah wanita yang paling pemalu, betul-betul menjaga kehormatan dirinya, betul-betul menjaga kesucian dirinya, betul-betul kuat di dalam memegang syariat Allah dan Rasulnya, memegang Quran, memegang sunnah-sunnah Rasulullah. Fatimah wanita yang cantik jelita dan juga taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada di sini kabar gembira bagi mereka-mereka kaum muslimah, para wanita muslimah, untuk bersegera mencontoh kriteria yang ada pada diri Fatimah radhiyallahu anha. Barangkali amalan tersebut bisa memudahkan antum, kalian wahai para kaum muslimah, menjadi wanita-wanita ahlul jannah, penduduk atau penghuni surga yang dipimpin, yang dipimpin oleh Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, sayyidah nisa'i ahlul jannah. Diriwayatkan oleh Yahya ibn Abi Katsir, dari Abu Salam, dari Abu Asma, dari Sauban. Sauban pernah berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah masuk ke Fatimah, yakni menemui Fatimah. Dan Sauban ketika itu ada bersamanya, yakni bersama Rasulullah. Waqad aqadat min fiha silsilatan min dhahab. Faqalat hadhihi ahdaha li Abu Hasan. Kemudian Fatimah mengambil kalung yang ada pada lehernya dan ditunjukkan kepada Rasulullah sambil berkata, kalung ini, kalung emas ini adalah perhiasan hadiah yang diberikan kepadaku oleh Abu Hasan yakni oleh suaminya Ali bin Abi Thalib. Faqala kemudian Rasulullah SAW berkata, ya Fatimah, ayasurruka ayyakulan nas hadihi Fatimah bintu Muhammad wa biyadiha silsilatun min nar. Wahai Fatimah, apakah engkau ingin, apakah engkau gembira kalau seandainya manusia berkata ini adalah Fatimah anaknya Muhammad radhiyallahu anhum sallallahu alaihi wasallam wa bi yadihi silsilatun min nar, dan di dalam atau dan pada tangannya ada kalung, ada gelang dari neraka. Summa kharaja, kemudian Rasulullah pun keluar. Kemudian ashtarat bi silsilah ghulaman, Fatimah radhiyallahu anha membeli seorang budak, anak muda, dengan pengkali, pemas tadi. Fa'taqathu, yang kemudian Fatimah memerdekakan budak atau anak budak tadi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi najaa Fatimah minan nar. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang telah menyelamatkan Fatimah dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dia pernah suatu ketika Rasulullah menemui Fatimah dalam keadaan Fatimah mempunyai kalung emas yang diberikan oleh suaminya Abu Hasan, yakni Ali bin Abi Thalib. Tetapi ketika itu Rasulullah mengingatkan Fatimah bahwasanya kalung tersebut tidak lain kecuali seperti api neraka yang ada pada leher Fatimah. Maka Fatimah pun mensadaqahkan, menjadikan kalung emasnya itu sebagai untuk memerdekakan seorang budak. Masya Allah, ini sifat yang sangat mulia, dermawan, dermawan, mementingkan orang lain, tidak egois. Nah, dan di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah menyebutkan, apakah engkau ingin atau engkau sudi mempunyai kalung emas dari api neraka pada lehermu? Di sini para ulama berselisih pendapat. Bahwasanya hadis ini menjadi dalil tidak bolehnya seorang wanita memakai perhiasan emas yang melingkar, ya, yang melingkar. Tetapi Allah Taala setelah melalui kajian atau pengkajian pembahasan yang sangat detail, ya, dikumpulkan semua hadis-hadis, dalil-dalil, yang kesimpulannya bahwasanya halal untuk wanita memakai perhiasan dari emas apapun bentuknya, apapun itu bentuknya, baik itu di leher atau di tangan, ya, ataupun di telinga ataupun yang lain. Dan perhiasan emas bagi laki-laki hukumnya adalah haram secara mutlak. Ya. Nah, Allahu a'lam. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Sampai jam berapa ini? Masih. Baik. Disebutkan oleh Asyri di dalam jami'nya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, pernah ditanyakan kepada Rasulullah atau pernah ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ayyun nasi kana ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Aisyah menjawab, qalat Fatimah min qibalin nisa wa min ar-rijali zawjuha. Kata Aisyah, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Fatimah dari kalangan nisa, perempuan. Dan dari kalangan laki-laki adalah zawjuha, suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ini juga sebagai rekomendasi tazkiyah untuk mereka, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, mempunyai keutamaan, dicintai, bahkan paling dicintai oleh Rasulullah SAW. فدعا عائشة رضي الله عنها وإن كان مع حرمت صواما صواما walaupun aku tidak tahu apakah mereka ini sawam dan qawam, melakukan sawam, puasa atau semalam, tidak tahu, tetapi mereka lah yang paling dicintai oleh Rasulullah Fatimah dan suaminya Ali ibn Abi Thalib. Nah, disini disebutkan ada dua anak yang dimiliki oleh Fatimah dan Ali, yaitu Ummu Kultum dan Zainab. Hanya Fatimah yang bernama Ummu Kultum itu dinikahi oleh Umar Ibn Al-Khattab, dinikahi oleh Umar Ibn Al-Khattab. Jadi dulunya Umar ini ingin menikahi Fatimah, ya, ingin menikahi Fatimah, yani ingin menikahi salah satu putri Rasulullah SAW, tetapi tidak diberi oleh Rasulullah. Tetap Umar ada keinginan menikahi keturunan Rasulullah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an menikahi anaknya Fatimah dari Ali yang nama ummukum. Adapun anaknya Fatimah yang bernama Zainab itu dinikahi oleh Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib, oleh cucunya Abu Talib, Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far adalah sahabat, seorang yang beriman, muslim. Nah, insyaallah banyak ya kawai di sini. Kawai wakati fillah a'azzabullahu jami'an, disebutkan oleh ulama ibn Ahmad dari Ikrimah dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata, afdalu nisa'i ahli jannah Khadijah binti Khuwailid wa Fatimah binti Muhammad wa Maryam wa Asiyah. Naam, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah pernah berkata, afdalu nisa'i ahli jannah, sebaik-baik wanita penghuni jannah, seutama-utama wanita penghuni surga, yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid, yakni istri Rasulullah yang pertama. Yang kedua Fatimah bintu Muhammad, Fatimah anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Maryam, yakni Maryam bintu Imran. Kemudian Asiyah, Asiyah istrinya Fir'aun. Ini empat wanita yang paling terbaik dari penghuni ahlul jannah, ahlul surga. Khadijah, Fatimah, Maryam dan Asiyah. Dan diriwayatkan oleh Abu Ja'far Ar-Razi dari Thabit, dari Anas ibn Malik ibn Nadhr, Anas ibn Malik ibn Nadhr Abi Hamzah radhiyallahu anhu, ani Nabi SAW, dari Nabi SAW yang kurang lebih rafatnya sama, ada sedikit perbedaan, khairu nisa'il aminah. Dalam riwayat ini sebutkan, sebaik-baik wanita alam semesta, sebaik-baik wanita di muka bumi itu ada empat. Ada empat. Jadi yang tadi Khadijah, Fatimah, kemudian Maryam dan Asiyah. Ada hadis yang disahihkan oleh At-Tirmidzi radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Kata At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah SAW dalam hadisnya berkata, hasbuka min nisa'il alamin Maryam wa Khadijah wa Aliya bintu Muzahim wa Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan wanita-wanita terbaik dari wanita-wanita alam semesta dan juga penghuni surga, yaitu Maryam, Khadijah, Aliya bintu Muzahim, Fatimah bintu Muhammad. Naam. Jadi ini empat wanita yang disebutkan Rasulullah sebagai wanita terbaik, wanita yang paling afdal, yang paling utama, baik di alam semesta ataupun nanti di dalam jannah, di dalam surga. Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, Asiyah bintu Muzahim, dan Fatimah bintu Muhammad. Kemudian juga dalam hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Inna malakan isadana Allah fi ziyarati." Sesungguhnya malaikat, yakni Jibril alaihissalam, meminta izin kepada Allah untuk mengunjungiku, berziarah kepadaku. Fabasyarani anna Fatimah sayyidan nisa'i ummati. Maka malaikat itu pun memberikan kabar kepadaku bahwasanya Fatimah adalah pemimpin wanita-wanita umatku. Wa annal Hasan wal Husain sayyida shababi ahli jannah. Dan juga menyampaikan kabar gembira, berita kepadaku bahwasanya Al-Hasan dan Al-Husain sayyida shababi ahli jannah. Hasan dan Husain merupakan dua pemuda atau pemimpin, ya, pemimpin para pemuda di ahli jannah, dari penghuni surga. Jadi nanti kalau pemimpin penghuni surga dari kalangan wanita adalah Fatimah binti Muhammad, adapun pemimpin para pemuda penghuni surga adalah cucu Nabi Muhammad, yaitu Hasan dan Husain. Hasan dan Husain keduanya adalah pemimpin para pemuda penghuni surga. Nah, wahai wahai fillah barakallahu fikum, diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, bahwasanya Fatimah hidup setelah Nabi SAW kurang lebih 6 bulan. Dan ketika wafatnya Fatimah dikuburkan, dimakamkan di malam hari, yakni di bulan Ramadan tanggal 13. Jadi tadi ada yang menyebutkan jarak dari wafatnya Rasulullah kepada atau ke wafatnya Fatimah, jarak antara wafat Rasulullah dengan wafatnya Fatimah, ada yang menyebutkan 16 bulan, ada yang menyebutkan 6 bulan. Yang rajih wallahu a'lam, sebagaimana hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu anha, adalah 6 bulan, ya, setengah tahun. Setengah tahun. Dan juga sahih bahwasanya Fatimah meninggalnya di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan, tepatnya Lailatul Thulatha. Lailatul Thulatha, hari Selasa malamnya, berarti malam Rabu, ya, malam Rabu. Pada tahun 11 Hijriah, pada tahun 11 Hijriah. Dan ketika wafat Fatimah berumur 27 tahun. Ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 24 atau 25, tetapi yang rajih wa ma'alam indana umurnya 27 tahun. Tinggal dihitung saja, ya. Beliau lahir 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, dan wafatnya di tahun ke-11 Hijriah, kurang lebih 27 tahun. Allah. Nah, insyaAllah kita jumpa sampai di sini tentang Fatimah radhiyallahu anha. Masih banyak, ya, tapi insyaAllah kita tunjukkan. Itulah anak-anak putra-putri Allah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Al-Qasim, maka punya Rasulullah adalah Abu Qasim. Kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kultum, kemudian Fatimah, Abdullah, kemudian Ibrahim. Tentang Abdullah telah kita singgung, ya, telah kita singgung. Bahwasanya Abdullah lahir sebelum Rasulullah diangkat sebagai Nabi. Jadi 6 anak Rasulullah dari Khadijah binti Khuwailid semuanya lahir sebelum Rasulullah diangkat atau diutus sebagai Rasul dan Nabi. Dan Abdullah ini meninggal masih di dalam usia kecil, ya, masih usia kecil meninggal, tidak mengalami masa-masa dewasa. Dan dari Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultum, Fatimah, yang paling pertama meninggal adalah Ruqayyah. Ruqayyah meninggal di tahun kedua Hijriah. Kemudian yang kedua adalah Zainab. Zainab meninggal pada tahun 8 Hijriah. Kemudian Ummu Kultum meninggal pada tahun 9 Hijriah. Dan yang paling terakhir adalah Fatimah meninggal pada tahun 11 Hijriah. Naam. Adapun Ibrahim, telah kita sebutkan bahwasanya Ibrahim adalah anak Rasulullah dari budaknya yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Qibtiyah yakni nasab nisbah atau penisbatan kepada daerah ke daerah Egypt, ya, Mesir kalau sekarang. Qibtiyah adalah orang Egypt, orang Mesir. Dari Maria ini Rasulullah mendapatkan satu anak diberi nama Ibrahim. Diberi nama Ibrahim. Kurang lebih lahirnya pada 9 Hijriah. 9 Hijriah ketika wafatnya siapa tadi? Ummu Kultum. Nah, Ummu Kultum. Lahir Ibrahim. Dan kebetulan ketika Ibrahim terlahir, itu terjadi matahari atau gerhana matahari. Terjadi kusuf, gerhana matahari. Sampai-sampai orang ketika itu mengira atau menganggap bahwasanya terjadi gerhana matahari ada sangkut pautnya, ada kaitannya dengan kematian atau kelahiran seseorang. Tetapi hal ini dibantah oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis bahwasanya tidaklah terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, kusuf atau kusuf dikarenakan lahirnya seseorang atau matinya seseorang. Kecuali ini adalah ayat, pas satu tanda min ayatillah dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, ketika terjadi gerhana matahari, hendaklah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Hendaklah kita takut kepada Allah, takut kepada azab-azab Allah, siksa-siksa Allah, takut kepada neraka Allah. Dan kita disunnahkan untuk banyak bersedekah, bertakbir, melakukan sholat. Ya. Nah, jadi keliru sebuah khurafat kalau gerhana disangkutkan dengan kelahiran atau kematian seseorang. Ibrahim kurang lebih meninggal ketika berumur 16 atau 18 bulan, ya. Dan dimakamkan atau dikuburkan di perkuburan Baqi' dekat dari Masjid Nabawi. Nah, dan karena umur 16 atau 18 bulan ini belum selesai masa susuan, ya, untuk seorang anak kecil, kata Rasulullah, nanti di surga akan ada yang menyusuinya, yakni untuk menyempurnakan susuan Ibrahim ini. Nah, jadi tidak ada satu anak laki-laki pun dari Rasulullah yang mengalami masa-masa dewasa. Semuanya meninggal ketika mereka masih di usia kecil. Sayyidun kafirullahuna. Hanakum bihamdik. Shalallahu ilaha anta astaghfirullah. Allahu alamin. Tafadhalu kalau ada asilah. InsyaAllah bulan depan kita bahas sirah Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Apakah habaib, habib-habib termasuk ahlul bait, yakni keturunan anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara kita menghormati mereka? Kalau memang benar mereka itu ada dari nasab, dari keturunan yang kalau ditelusuri sampai kepada Rasulullah dari jalur Hasan Hussein, Fatimah, maka kita tetapkan mereka adalah ahlul bait. Maka kita tetapkan mereka ahlul bait. Siapapun mereka, dimanapun mereka. Adapun istilah habaib atau habib-habib, sayyid-sayyid, ada juga istilah-istilah lain karena bertemu dengan orang Mesir. Di Mesir beda lagi istilahnya, tidak hanya habaib, banyak. Ini agamaan yang tidak ada asalnya dari Rasulullah dan para sahabat. Ya. Jadi Ahlul Bait, keturunan Rasulullah SAW, itu tidak dinamakan dengan nama yang khusus. Ya. Tidak ada nama khusus untuk mereka. Kita sebut Ahlul Bait saja. Keluarga Rasulullah, keluarga rumah Rasulullah, ya. Ahlul Bait. Nah, tidak ada istilah-istilah habaib, habib, sayyid, ataupun yang lainnya, maulana, ataupun yang lainnya. Nah, tidak ada. Ini tidak ada asalnya dari Rasulullah dan para sahabat. Dan jelas, sesuatu yang berkaitan dengan agama yang tidak ada asal dari Rasulullah dan para sahabatnya, itu mardud, ya, rad, tertolak. Nah, bagaimana cara kita menghormati mereka? Kalau betul mereka ada dari keturunan kepada Rasulullah, kita berikan hak-hak mereka sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak membenci mereka, bahkan kita mencintai mereka. Cinta kita kepada mereka bukan karena merekanya, ya, tetapi karena mereka ada darah dari keturunan Rasulullah SAW. Kita muliakan mereka, tetapi tidak berlebihan, tidak ekstrim, ya, tidak ekstrim. Tetap kita anggap mereka manusia, tetapi kita hormat. Tidak kita curang, ya, tidak kita melahkan. Sewajarnya kita berikan kemuliaan atau penghormatan, sewajarnya saja. Terlebih lagi kalau mereka itu adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, betul-betul kuat memegang Quran Sunnah, betul-betul menjadikan Quran Sunnah itu sebagai pedoman hidupnya. Terlebih lagi Ahlul Bait yang seperti ini harus lebih kita perhatikan, harus lebih kita cintai. Nah, adapun Ahlul Bait yang memang Ahlul Bait, tetapi sukanya meminta-minta kepada manusia, ya, meminta-minta kepada manusia. Dengan apa? Dengan apa pun ditanya. Karena banyak yang menggunakan titel habib, ya, ini menjadikan kesempatan untuk mencari bulus. Adapun mereka-mereka Ahlul Bait yang gandrung dengan kebidahan-kebidahan atau bahkan kesyirikan-kesyirikan, apa kita berhati-hati dari mereka. Kita berhati-hati dari mereka. Kita cintai mereka karena mereka Ahlul Bait. Tetapi kita benci mereka karena mereka menjalankan atau mengerjakan kebidahan-kebidahan atau kebatilan-kebatilan. Nah, jadi tengah-tengah, ya, Ahlus Sunnah menyikapi Ahlul Bait tengah-tengah. La ifrat wa la tafrit. Tidak berlebih, tidak berlebih-lebihan dan tidak menyesatkan, tidak bermudah-mudahan. Apakah tidak berlebihan perlakuan masyarakat terhadap para habib, para habaib tersebut dalam hal pemulihan? Sebagian ada yang terjatuh ke dalam ekstrim atau buruk, berlebih-lebih. Masyarakat awam, dan yang juga terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, mereka berlebih-lebihan di dalam memuliakan habaib. Ya, memuliakan habaib. Padahal sama saja, mereka juga manusia seperti kita. Jangan ada anggapan ada hal beda antara yang habib dengan yang bukan habib, antara keturunan Rasulullah dengan yang bukan keturunan Rasulullah. Tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan karena ras, bukan karena nam harta atau karena keindahan tubuh, tidak, tapi yang paling mulia di sisi Allah dalam Islam adalah mereka yang paling bertakwa. Kalau mereka keturunan yang mengaku keturunan Nabi ini jauh dari ketakwaan kepada Allah, ya, tidak bisa kita muliakan mereka. Nah, dan hati-hati jangan sampai kita terjatuh ke dalam gulu di dalam memuliakan mereka. Kata Rasulullah, iyyakumul gulu wa fiddin. Hati-hatilah kalian dari sikap gulu ekstrim di dalam perkara agama. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya sifat atau sikap berlebihan, ekstrim, gulu, itu telah membinasakan generasi-generasi umat sebelum kalian. Mereka binasa dikarenakan mereka gulu, ya, berlebihan. Nah, jadi hal keliru atau salah kalau mereka sampai-sampai bertabarruk dengan orang-orang yang mengaku habib, ya, air ludahnya diambil, ya, berlomba-lomba rebut, ya, mencek orang senam, kemudian keringatnya juga demikian. Ini hal-hal tabarruk kepada selain Allah, jatuh ke dalam kesyirikan. Orang yang begitu, maka banyak salahnya, ya, banyak salahnya amalan pemuliaan yang diberikan oleh masyarakat kita kepada mereka-mereka yang mengaku kenal Rasulullah. Bismillah. Jelaskan tentang pemahaman JIL, JIL, jaringan Islam liberal. Apa saja penyimpangan-penyimpangan dari firqah ini? Dari namanya saja sudah salah. Jaringan Islam liberal. Islam itu tidak ada yang liberal, tidak ada yang sekuler. Islam itu satu. Islam itu Quran Sunnah ala fahmi salaf salih, dengan pemahaman para sahabat, para pendahulu kita yang salaf salih. Itu Islam. Jadi terserah mereka mau pakai label apa, mau pakai nama apa, judulnya apa, tetapi kita lihat hakikatnya. Jangan dilihat judulnya. Mau musik Islami, mau disco Islami, ya, mau senam Islami, mau dangdut Islami, mungkin ada, terserah, ya. Yang pasti kita lihat hakikatnya. Jaringan Islam liberal yang ana tahu kurang lebih, orang-orang lebih mengagungkan akal, lebih mendahulukan akal, wahyu, logika-logika, pikiran-pikiran mereka daripada dalil. Jadi yang paling penting untuk mereka adalah akal, logika. Kalau sesuatu di dalam agama tidak sesuai dengan akal pikiran, tidak bisa diterima. Tetapi kalau mencocoki akal pikiran, bisa dicerna oleh akal, bisa diterima. Ini salah satu penyimpangan yang sangat fatal. Ada di mereka ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu akal, ilmu logika. Padahal seorang muslim dituntut untuk lebih mendahulukan dalil, dituntut untuk lebih mengutamakan, mengedepankan dalil. Al-haqqu ahqqu ayyuttaba. Kebenaran, al-haq itu lebih berhak, lebih pantas untuk diikuti, untuk didahulukan daripada yang lain. Wa aula bis-taqimi 'ala ghairi. Kebenaran, dalil itu lebih hak untuk nabi didahulukan daripada yang lainnya. Sehingga seorang muslim, seorang mukmin yang sejati, betul-betul yang mendahulukan dalil, mendahulukan al-haq, lebih mengikuti al-haq dalil daripada yang lainnya. Dari akal pikiran, logika-logika manusia, atau bahkan pendapat-pendapat ulama, pendapat-pendapat orang soleh, al-haq dalil lebih mereka ikuti, lebih mereka dahulukan, lebih mereka utamakan, lebih mereka kedepankan al-haq dalil. Ini salah satu penyimpangan fatalnya yang ada di jaringan, jangan Islam, ya, jaringan apa enaknya, jaringan ijid liberal. Tahu ijid kan? Ijid itu jijik, ya, bahasa Sunda. Kita jijik, ya, pada golongan seperti ini mengatasnamakan Islam, tetapi pada hakikatnya mereka menjatuhkan dan menolak Islam. Pada hakikatnya mereka mencaci maki Islam. Pada Allah Subhanahu wa taala marah. Abillahi wa ayatihi kuntum tastanzi'un. Apakah dengan Allah, apakah dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulnya kalian berolok-olok? Apakah kalian berolok-olok ayat-ayat Allah? Banyak ayat-ayat Allah yang mereka berolok-olok dikarenakan tidak sesuai dengan akal pikiran mereka. Jadi kalau kita lihat jaringan ijid liberal ini, kurang lebih seperti Syiah, ya, ketika munculnya Syiah, demikian. Syiah adalah agama tersendiri, keluarlah, tetapi mengaku-ngaku adalah agama Islam yang dibangun, diciptakan oleh seorang munafik yang bernama Abdullah ibn Sabah, seorang agama Yahudi, berpura-pura masuk Islam, kemudian menciptakan golongan Syiah. Kalau masih seperti ini, harus jadi ijid liberal ini, jil. Intinya mereka adalah orang-orang kafir, tetapi berpura-pura berbaju muslim, kemudian Nah, menanamkan pemikiran-pemikiran yang aneh di dalam agama Islam. Jadi datangnya bukan dari Islam, datangnya bukan dari para ulama atau para pusat. Nah, perlu pembahasan sehari atau bahkan tiga hari tentang jamaah izin liberal ini. Allah minta. Bahwasanya Fatimah adalah pemimpin wanita-wanita di surga. Ini terkesan adanya pemimpin perempuan. Padahal Rasulullah seorang melarang adanya pemimpin perempuan. Jazakallahu khair. Wa anta jazakallahu khair. Nah, yang dilarang oleh Rasulullah SAW seorang wanita yang menjadi pemimpin, yakni pemimpin di dalam urusan rumah tangga, juga ketahanan kenegaraan atau wilayah kepemerintahan, itu dilarang perempuan, mutlak haram. Adapun pemimpin yang dimaksud di sini, karena ini juga disebutkan oleh Rasulullah dengan lafaz sayyidah, ya. Sayyidah itu nisa'i ahli jannah. Sayyidah nyonyahnya, pemimpinnya, pembesarnya wanita-wanita penghuni surga. Jadi jangan disamakan antara pemimpin di sini dengan pemimpin presiden, ya. Pemimpin suatu kepemerintahan, tidak, ya. Jangan disamakan. Nah, sebagaimana Rasulullah menyebutkan ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin anak Adam, tuannya anak Adam. Nah, jadi pemimpin di sini bermakna pembesar, orang yang paling diutamakan, gitu ya, yang paling dimuliakan daripada yang lainnya. Nah, tidak bermakna pemimpin seperti amir atau khalif atau prince, nah, atau waliul amr, tidak. Jangan dipahami demikian. Jadi ada pelarang Rasulullah tentang perempuan menjadi pemimpin jelas di dalam perkara kepemerintahan atau rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Laki-laki itu adalah para pemimpin untuk wanita, para pemimpin untuk wanita. Terus juga Rasulullah menyebutkan Fatimah adalah pemimpin wanita-wanita penghuni surga. Disebutkan nisa ahli jannah, wanita-wanita penghuni surga, tidak ada apa laki-lakinya. Jelas tidak ada laki-laki. Kemudian juga di dalam sholat, ketika berjamaah hanya wanita saja jamaahnya, ada di sana yang memimpin sholat, walaupun tidak apa namanya berdiri paling depan, tidak. Kalau muslimah sholat berjamaah, misalnya 10 orang atau lebih, itu bersejajar semuanya, satu shof, tidak menjadi imam di depan, satu shof semuanya. Tetapi yang paling tengah atau salah satu dari mereka itu yang memimpin gerakan sholat atau bacaan sholat. Nah, ini berguna kepemimpinan ini bagi perempuan di tengah-tengah perempuan, ya, di tengah-tengah perempuan. Adapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang perempuan di atas laki-laki. Rajulat ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Bismillah, apakah ada dalilnya untuk membaca bismillah ketika hendak berwudu? Pada marahimahumullah berselisih pendapat tentang hukum membaca basmalah, membaca bismillah ketika akan memulai wudu. Ada yang menyebutkan wajib, ada yang menyebutkan sunnah, ada yang menyebutkan bid'ah. Mereka yang mensunnahkan atau mewajibkan bismillah di dalam wudu berdalilkan dengan hadis kullu amrin zi balih la yubda'u bi basmalah fa huwa afdal aw aktsar. Setiap atau segala sesuatu yang mempunyai nilai tidak dimulai dengan bismillah, maka akan terputus atau sia-sia. Bagaimana ini juga dilakukan oleh Ibnu Taimiyah berdalil dengan hadis ini. Tetapi hadis ini adalah hadis dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Hadis dhaif. Kemudian Imam Bukhari mensunnahkan bacaan bismillah di dalam wudu dengan hadis Bahasanya ada hadis pernah seorang suami ketika akan menjimai ya, atau apa menyepi istrinya, itu doanya bismillah Allahumma jannibna asyaitan dan seterusnya. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, di dalam melakukan hubungan antara suami istri ada bismillah, dituntutkan bismillah Rasulullah, apalagi di dalam berwudu ya, bersuci. Ini ijtihadnya Imam Bukhari, tetapi ini juga keliru, tidak tepat. Ada syai'un wa ada syai'un akhar. Sekarang ini berbeda. Ini satu permasalahan, ini permasalahan yang berbeda. Tidak bisa dikiaskan demikian. Nah, sehingga yang rajih, yang kuat, Allahu a'lam, tidak ada satupun hadis yang menyebutkan baik itu ucapan Rasulullah ataupun kerjaan Rasulullah ataupun persaksian para sahabat bahwasanya Rasulullah berwudu dimulai dengan bismillah. Tidak ada. Lebih dari 20 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang wudu Rasulullah, tidak ada salah satu dari mereka yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah memulai dengan bismillah. Semuanya memulai Rasulullah dengan di telapak tangan. Tidak ada yang menyebutkan dimulai dengan bismillah. Sehingga kita hukumi bahwasanya bismillah di dalam wudu adalah perbuatan yang tidak ada asalnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Tetapi ini perkara khilaf ya, perkara khilaf. Tapi yang rajih wa ba'alam, yang rajih tidak ada dalil bahwasanya wudu harus ada bismillah. Dan kalau seseorang mengharuskan bismillah di dalam wudu, ini perbuatan tidak ya, karena tidak ada hadisnya. Tetapi walaupun di sana ada ulama yang berpendapat ini sunnah dengan dalil-dalil keumuman bismillah, dalil-dalil umum ya, kita hargai pendapat mereka ya, yang menyebut sunnah bismillah sebelum wudu. Tetapi kalau kita ingin mengikuti dalil secara ilmiah, tidak ada, makanya tidak ada dalil tentang bismillah di awal wudu. Allah maha. Tapi jangan langsung ada ikhwan kita karena kita berpendapat bismillah sebelum wudu adalah bid'ah, tidak ada contohnya, ikhwan kita berpendapat sunnah langsung kita bid'ahkan. Ente alul bid'ah. Tidak. Hati-hati. Ini perkara istilah. Harus wasi atus pada lapang dada. Ada yang panjang, ada yang pendek. Pendek dulu ya. Bismillah, bagaimana menyikapi khilaf di kalangan ulama? Pelatih yang ada mereka. Nasihat-nasihat Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Kalau khilaf yang dimaksud perselisihan pendapat masalah fikih, maka harus ada si'atus sadar, lapang dada. Karena kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, salah satu adab yang harus ada pada seorang thalibul ilm, penuntut ilmu, adalah si'atus sadar, lapang dada. Ikhtilaf atau khilafat yang terjadi di tengah-tengah para ulama, lapang dada, bisa menerima, menghargainya, bisa menghargai, tidak lantas menyesatkan yang satu dan membela yang satu tidak. Namun kalau yang dimaksud adalah khilaf perselisihan tentang fitnah, sangat terus nasihat mutiara dari Syekhuna Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah wa'ala, bahwasanya kita para thullabul ilm, penuntut ilmu, menghadapi khilaf perselisihan yang terjadi, fitnah yang terjadi tengah para ulama, kita tidak usah sibuk-sibuk atau susah payah, kita diam saja. Kita diam, kita serahkan kepada mereka para ulama yang ahli, pasti mereka. Siapa kita, siapa kalian, siapa mereka, semua kita serahkan kepada para ulama. Kita diam dari permasalahan yang terjadi di tengah-tengah ulama dan kita sibukkan diri dengan talabul ilm. Nanti akhirnya, seandainya tetap ada satu pihak yang tidak mau kembali kepada al-haq, kepada kebenaran, para ulama tidak akan diam, akan menyampaikan mana yang tersalah, mana yang benar. Kita akan tahu hasilnya. Sibukkan diri dengan talabul ilm. Ada sebuah kisah dulu ketika beberapa ikhwan kita belajar di Damaskus zaman ketika zamannya Syekh Mukbir masih ada rahimahullah, terjadi fitnah Abu Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi. Abu Hasan sekarang seorang hizbi, karena sudah dinasihati tidak mau kembali kepada Al-Haq. Ketika mulai muncul fitnah Abu Hasan dengan berbagai bacaan penyimpangan, tetapi karena Al-Sunnah mempunyai kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, tidak serta-merta langsung ketika seseorang terkena penyimpangan dicap menyimpang, tidak. Tetapi ada iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah, diberikan nasihat. Para ulama tetap ya, masih menasihati Abu Hasan. Ada dua orang yang berbeda, Tali, penuntut ilmu. Yang pertama, dia ini sibuk mengikuti fitnah, mengikuti khilaf yang terjadi antara Abu Hasan dengan ulama Ahlu Sunnah. Ada mazamah-mazamah atau tulisan-tulisan baru, dicari, dibaca, disebarkan, dikopi. Ada suara-suara terekam, kaset-kaset terbaru tentang fitnah, dicari, didengarkan, disebarkan. Sibuk dengan demikian sehingga dia lupa dari menuntut ilmu. Ada orang kedua, dia mendengar nasihat para ulama agar dikembalikan permasalahannya kepada para ulama. Dia sibuk dengan menuntut ilmu, terus menambah hafalan Quran, menambah hafalan hadis, memurajaah hafalan Quran hadis, menambah ilmu ini ilmu itu. Dia tidak menyibukkan dirinya dengan seperti fitnah. Dia tidak menyibukkan dirinya dengan mengikuti alur gejolak fitnah. Tidak. Yang akhirnya ya, kita ambil ibrah, hikmah, pelajaran. Akhirnya, karena Abu Hasan ini sudah dinasihati oleh para ulama, tidak mau kembali kepada Al-Haq, sudah. Ya, dia dikeluarkan atau tidak dianggap lagi Ahlus Sunnah. Pada akhirnya, satu penuntut ilmu yang sibuk dengan mengikuti fitnah, dan penuntut ilmu yang kedua sibuk dengan ilmu, ya, tidak mengikuti fitnah, sama-sama mengetahui kalau Abu Hasan adalah menyimpang setelah ini. Karena para ulama sudah berfatwa. Hasilnya sama, tahu Abu Hasan menyimpang dari sunnah. Tetapi perbedaannya, orang yang sibuk dengan fitnah, dia tidak mendapatkan hasil apa-apa kecuali hanya tahu Abu Hasan menyimpang. Tetapi orang yang kedua, Masya Allah, Subhanallah, dikarenakan dia tidak sibuk dengan fitnah, dia sibuk dengan menuntut ilmu, terus menuntut ilmu, menambah ilmu, harus menambah beberapa juz. Masya Allah, kita sibukkan dengan ilmu, kita sibukkan dengan ilmu. Apa saja kriteria pendapat ulama yang bisa diambil pendapatnya? Jadi setiap pendapat mereka yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Ya. Jelas. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, rahimahumullah, wa ghafara lahum, semuanya telah berkata, madhabku itu adalah Quran dan Sunnah. Madhabku itu adalah Quran dan Sunnah. Kalau ada pendapatku, kata mereka-mereka ini, kalau ada pendapatku, pendapatku yang menyelisih Quran Sunnah, lempar ke tembok. Ambil Quran Sunnah. Ya. Nah, kata Imam Ibn Taymiyah juga, atau kata Ibnu Qayyim rahimahullah, selain ucapan Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu, semuanya bisa diambil atau bisa dibuang. Bisa diambil atau bisa dibuang. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah pernah berkata, "Wa ma wada'ani min al-haqqi wa akhtatu fihi tabayyinuni. Wallahi wa ashhadu Allah aqbal 'ala ar-ra'si wal 'ain." Seandainya aku terluput dari suatu kebenaran, ada satu kebenaran yang belum sampai kepadaku, satu ilmu yang belum aku ketahui, atau aku terjatuh ke dalam satu kekeliruan, satu penyimpangan, satu kesalahan, tabayyinuli, maka jelaskanlah kesalahan itu kepadaku, berilah aku nasihat. Aku bersaksi kepada Allah, aku akan menerima nasihat itu. Aku akan menerima penjelasan tersebut, ala ra'si wal 'ain. Jaminannya mata dan kepala, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Warruju' ila al-haqqi khairun min at-tamadi fil batil. Dan seseorang kembali kepada al-haq, kepada kebenaran, itu lebih baik daripada dia terus larut-larut ada di dalam kebatilan-kebatilan, kesalahan-kesalahan. Jadi intinya, yang mencocoki Quran Sunnah dengan pemahaman para sahabat itu yang kita ikuti. Maka perlu ilmu, perlu kita mempelajari ilmu mustalah hadis, ilmu usul fikih, ilmu tafsir, usul tafsir perlu, bahasa Arab. Nah, harus kita mempelajarinya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ana memiliki pertanyaan yang sedikit panjang. Mohon dijawab dengan jelas. Gimana? Jawab tuh ya. Waktunya cukup ya. Karena nazar itu sunnah, masya Allah, maka ana mengambil keputusan untuk enggak melihat calon terlebih dahulu. Tapi kalau ikhwah menazar tanpa sepengetahuan, maka tidak mengapa. Disebabkan ana ingin memilih yang berilmu dan menomor sekian kan sisi, insya Allah. Masya Allah, ini ikhwah sejati. Pertanyaan adalah, kalau ternyata setelah nazar fulan merasa cocok dengan ana dan akan melakukan proses selanjutnya, bolehkah ana meminta syarat yang dimana syaratnya fulan harus paham akan ilmu sejarah dan peradaban Islam? Sebab ana akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait itu dan ana akan memberi keputusan saat fulan berkunjung kembali ke rumah dengan bawa jawabannya. Dan jawaban ana tergantung dari jawaban yang bisa fulan itu bapak kan atas pertanyaan ana ajukan. Syaratnya apa tadi? Paham akan ilmu sejarah dan peradaban Islam. Seorang akhwat boleh memberikan syarat kepada seorang akhwat atau yang meminangnya, melamarnya. Kata Rasulullah SAW, al-muslimuna ala syurutih, orang-orang Islam itu ada di atas syarat-syarat yang mereka buat. Jadi tidak mengapa ini syarat seperti ini kalau memang disepakati oleh si akhnya, lelakinya. Nah, zalimkah ana terhadap orang tersebut jika ana meminta permintaan itu? Alasan ana melakukan itu karena ana ingin mendapat imam yang mempunyai akidah kuat di atas manhaj salaf, bagus akhlaknya, juga harus paham bagaimana sunnah Rasulullah SAW bergulir. Karena itu bijakan dalam membangun pondasi Islam. Perannya ana ingin imam ana kelak benar-benar mengikuti sunnah. Jazakallahu khairan. Antum jazakumullahu khairan. Kalau orientasinya atau tujuannya ingin mendapatkan imam rumah tangga, seorang suami yang betul-betul akidah di atas salaf, syaratnya bukan sejarah Islam dan peradaban Islam. Tapi yang disyaratkan adalah tentang akidah dan manhaj. Tentang akidah dan manhaj. Misalkan hafalkan akidah, kitab akidah, usul salasah misalnya. Dan nanti dari situ diambil pertanyaan, kita mengapa? Kalau sejarah dan peradaban Islam ini terlalu luas. Ini tak kalu memberatkan orang lain, bisa terjatuh ke dalam untuk pendoliman kepada orang lain. Fattaqillah, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah saja tidak memberatkan hamba-Nya kok. Masa kita berani memberat-beratkan seseorang? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban berat kepada hamba-Nya yang tidak dia mampu. Dan kata Rasulullah, yassiru wa la tu'assiru. Buatlah kemudahan, kemudahan oleh kalian urusan manusia dan jangan merecahkan mereka. Yassiru wa la tu'assiru. Jadi kalau memang ingin mendapatkan suami yang kuat akidahnya, tanya perkara akidah. Man rabbuk? Tanya, man rabbuk? Siapa rabbmu? Man nabiyuk, man din atau ma din? Sudah bisa menjawab tiga ini? Berakidah, salah. Siapa rabbnya? Siapa rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Tanya, aina Allah? Di mana Allah? Kalau dia menjawab, alal arsh. Sudah, nikah. Tidak usah panjang lebar. Jangan nanya, kalau Fatimah lahirnya pada tahun berapa? Fatimah umur berapa wafatnya? Ini takalluf. Ini takalluf. Jadi kalau memberikan syarat tentang pengetahuan ilmu agama yang memang ingin mengetahui akidah dan manhajnya, Tidak mengapa, asal jangan takarulum berlebih-lebihan. Barakallahu fiik. Bagaimana ucapan saat sujud sahwi? Ucapan sujud sahwi sebagaimana bacaan ketika sujud biasa. Subhanallahil a'la 3 kali atau ya subhanakallahumma. Nah. Ada ikhwan yang pemahaman ilmu agamanya kurang. Mungkin tidak hafal Al-Fatihah. Bisa terjadi karena dia mualaf atau di negeri kafir. Ada akhwat yang pemahaman agamanya baik. Bolehkah akhwat tersebut mengimami salat ikhwan itu? Karena ada ustaz yang berhujjah seperti itu, masya Allah. Nah, ada ikhwan. Ini sedikit faedah ya tentang ucapan lafaz ikhwan. Kalau bisa kita tidak terlalu menggunakan lafaz ikhwan. Karena kata beberapa para masyayikh, ini yu'tabar ikhwanul muslimin. Antum mana ikhwan? Itu ngarahnya nanti ke ikhwanul muslimin. Orangnya itu juga. Kalau ikhwanul muslimin jelas orang-orang yang menyimpang dari Quran Sunnah. Jadi yang ada saudara laki-laki atau ada saudara perempuan. Itu lebih enak. Kalau kondisinya seperti ini, yang pertama di sini ada ta'liq karena ada ustaz yang berhujjah seperti ini. Ini ustaznya jahil, tidak tahu ilmu, salah. Kalau kondisinya seperti ini, perempuan yang paham agama, bahkan dia misalkan hafal beberapa ayat dari Al-Quran, beberapa surah, ada laki-laki yang tidak hafal Al-Fatihah sama sekali. Tetap ya, laki-laki mengimami perempuan. Tetap laki-laki mengimami perempuan. Karena seorang wanita mengimami laki-laki dalam salat hukumnya haram ala islah secara mutlak. Ar-rijalu qawwamuna ala. Saya cari khusus ya yang tentang perkara ini. Jadi tetap tidak boleh. Sekalipun kalau kita sebut tidak bisa membaca Al-Fatihah, dia membaca tasbih, subhanallah, subhanallah, takbir Allah Akbar, Allah Akbar, atau tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, atau ucapan la ilaha illallah. Dibaca zikir-zikir seperti itu. Nah, dan si perempuan ini tetap salat di belakangnya, mengikuti, ya, mengikuti. Nah, jadi tidak boleh, ya, tidak boleh. Sekalipun dia tidak bisa membaca Al-Fatihah. Tapi apa masa iya sampai sekarang ada seorang muslim tidak hafal Al-Fatihah? Hah? Ya, saya rasa. Ada yang lain? Baik, nastaghfirullah huna. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illallah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum.